Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ayuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita mempelajari Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-71 dari Bulughul Maram, hadis yang kelima dari bab pembatal-pembatal wudu. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Idza wajada ahadukum, apabila salah satu dari kalian, apabila kita itu merasakan di perutnya ada sesuatu, krasa ngentut, nggih mboten, ya terasa ngentut, enggak ya itu. Jadi dia itu merasakan di perutnya ada sesuatu. Fa ashkala alaih, dan merasa yang dalam perut itu membuat dia rumit. Akharaja minhu syai'un am la, apakah ada yang keluar ataukah enggak? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid, dalam arti jangan batalkan salat dan keluar masjid untuk ngambil wudu lagi. Hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara, au yajidariha, atau mencium bau. Kharajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, hadis ini ceritanya itu adalah Rasulullah SAW berbicara tentang orang-orang yang kalau tengah-tengah sholat, saat dia itu sholat, itu pasti dia dalam kondisi suci. Dia mesti sudah wudu. Entah wudu baru, entah wudu lama, yang penting kalau dia berani takbiratul ihram, berarti dia yakin kalau dia suci. Ini gak suci ya, gak wani takbiratul ihram. Untuk apa? Ini kalau dia hadas kemudian masuk sholat. Tatkala dia sudah sholat, berarti dia yakin kalau dia dalam kondisi suci. Lah, setan itu penggaweane, salah satu di antara pekerjaannya adalah ganggu orang sholat. Piye carane, bagaimana caranya agar orang sholat itu terganggu? Ada yang diganggu dengan kehusyuannya, iling dagang, iling kantor, iling bujur, macam-macam tengah-tengah sholat. Ada yang diganggu dengan perasaan antara hadas dan enggak, antara hadas dan enggak, sebagaimana dalam hadis ini. Sebagaimana dalam hadis ini, kalau ada orang sholat terus tengah-tengah sholat itu merasakan dalam perutnya itu ada sesuatu, dan dia itu bingung, iki wis ngentut apa urung, yani ini sudah pipis apa belum, kayaknya pipis, kayaknya kok enggak, kayaknya ngentut, kayaknya kok enggak. Bahkan dalam sebagian riwayat hadis itu, setan itu saking gigihnya ganggu orang sholat, sampai niup angin di duburnya orang. Ya setan kuya mentolongan. Ini di duburnya orang itu tidak sebul. Jadi kroso ono angin, tapi kok koyo gak ngentut. Kalau gak ngentut angin itu angin opo. Jadi orang itu terasa ragu-ragu di tengah-tengah sholatnya, antara iya dan enggak. Itu makna fa'ashkala alaih, antara iya dan enggak. Dia itu bimbang, dia itu bingung, rumit untuk memutuskan. Dalam kondisi yang ragu-ragu semacam itu, antara batal enggak, antara batal enggak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangkas saja enggak batal. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan batalkan sholat, jangan keluar dari masjid sampai yakin kalau jelas-jelas batal. Apa tanda yakinnya? Sampai dengar suara kentut atau mencium bau kentut, bau gak enak, ataupun mendengar enggak, mencium bau enggak, tapi yakin kalau dia itu kentut. Masjid itu wangi, ini aslinya itu dikai bau wangi, pengharum ruangan. Terus pada waktu mau ngentut itu arbit bawaan ternak kan ya izin toh tengah-tengah sholat. Akhirnya itu dikredit, dikeluarkan dicicil, keluarkan dikit-dikit. Dia itu yakin seyakin-yakinnya kalau dia sudah batal, yakin seyakin-yakinnya kalau dia sudah kentut, tapi suara enggak denger wong dicicil. Ini bau kalah sama bau wanginya masjid dan bau AC. Ini AC itu kan nyedot ruangan loh, nyedot hawa dari ruangan, jadi langsung keluar. Enggak ada bau, tapi yakin kalau dia itu batal, maka tatkala itu batalkan sholat, keluar, wudu, masuk kembali, ulangi sholat. Oh, jadi terus nih, ini ulangi sholat dari awal. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, pertama menunjukkan kepada kita gigihnya setan dalam menggoda anak manusia tatkala salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antisipasinya berlapis supaya setan itu enggak ganggu. Pertama, yakni pertama, nek budal salat itu enggak usah kesusu, nyantai, bukan nyantai dalam arti nyantai ya, pelan gitulah, gak usah melayu gerutuk-gerutuk gitu ya, karena orang yang tergesa-gesa itu biasanya menyisakan sesuatu yang teringat, napo orang gak HP, orang gak dompet, orang gak opo, ini repek budal sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran, sholatnya boleh ditunda. Ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran, yang itu kalau dipaksakan sholat itu pikirannya akan sangat terganggu, maka sholat boleh ditunda. Contoh apa? Belet, ini kebelet, waya azan, terus siap-siap budal, wudu siap-siap budal, harpe komat atau wis komat kebelet pipis, kebelet BAB, apa yang dilakukan? Nekat budal sholat. Tengah-tengah sholat itu gak bisa khusyuk. Kenapa? Lewat kebelet. Ini. Atau dalam bahasanya Rasulullah SAW, yang di hadapan dia itu ada makanan siap tinggal dimakan. Mau makan komat. Ini. Mau makan komat. Pergi ini warung. Ini ya. Setelah sholat maghrib, mau lapar ke warung. Pesan itu Masya Allah lamanya. Sampai azan isya itu belum keluar. Yani pada azan isya makanan baru keluar, baru mau dimakan komat. Yani komat kini apa no ditinggal di masjid nggak bersih. Sopo sih mangan di ma'am ketinggalan jamaah. Dalam kondisi itu makan dulu. Tapi ojo bendino. Ini tiap hari jangan. Ini nanti ya kalau hari-hari normal ya nggak mendesak ya makannya pada isya. Ini semacam itu. Pada waktu sholat, shaf itu suruh merapatkan oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Setan tidak ada keluasan untuk menggoda anak manusia dan berbagai macam yang lainnya. Sampai-sampai kalau di tengah sholat itu ada was-was gangguan dari setan, boleh untuk membaca ta'awud. Jadi boleh untuk membaca ta'awud dan berbagai macam yang lainnya. Karena setan itu gigih menggoda anak manusia agar sholatnya itu batal, minimalnya sholatnya itu berkurang nilainya, enggak khusyuk. Sebagaimana kabarnya tadi, sampai mentolol setan itu nyebul ini dubur itu sampai teko gara-gara ingin mengganggu anak manusia dalam ibadahnya. Yang kedua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat tegas menunjukkan kalau ada orang tengah-tengah sholat itu kok ragu-ragu, batal enggak, maka pangkas aja, berarti enggak. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang hanya karena ragu-ragu. Pada waktu orang itu takbiratul ihram, berarti dia itu yakin kalau dia sedang, kalau dia sudah suci. Maka tatkala tengah-tengah sholat ada titik keraguan antara batal enggak, batal enggak, batal enggak, pegang yang yakin. Yakinnya tadi kan sudah suci, ragu-ragunya ini batal, berarti suci. Ini berarti suci. Kapan dianggap batal? Kalau yakin apa? Batal. Kalau yakin itu sudah batal. Jadi kalau dia itu yakin. Dan faedah dari hadis yang ketiga, faedah dari hadis ini yang ketiga para jemaah sekalian. Hadis ini adalah salah satu di antara pondasi dasar agama. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan hadis ini menjadi landasan kaidah agung al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu enggak bisa hilang karena sesuatu yang meragukan. Dalam arti para jemaah Allah, kalau kita itu sudah yakin dalam satu kondisi, maka jangan dihilangkan kondisi itu sampai yakin kalau itu ada hukum yang menyelisihinya. Kalau orang itu sholat maghrib, ngoten nggih, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib terus taklim ngoten biasa mboten tebak-tebak maghrib itu taklim. Azan isya, dia itu ragu-ragu. Pada waktu taklim tadi nguntut turun. Sudah batal belum? Batal belum? Berarti belum. Karena yang yakin sudah bersuci, tapi yang ragu-ragu yakni belum, maka berarti suci. Dia dalam kondisi dan tidak wajib untuk berwudu. Kalau mau berwudu boleh, tapi enggak wajib untuk berwudu. Dan kalau dia langsung sholat isya, maka sholatnya sah. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau dia sholat maghrib, ba'da sholat maghrib belum pipis, dia ke kamar mandi terus pipis, balik lagi ke masjid karena pengajian. Azan isya, dia ragu-ragu. Tadi setelah pipis udah wudu belum ya? Sudah. Belum. Sudah. Belum. Ini tadi itu pokoknya selesai sholat maghrib sudah yakin kencing. Tapi selesai kencing tadi itu kencing tok apa terus wudu? Wudu enggak. Berarti belum wajib untuk berwudu. Kenapa? Yang yakin itu kencing, wudunya ragu-ragu. Pegang yang yakin. Yang yakin dia itu dalam kondisi batal. Yang ragu-ragu kan wudu enggak, belum berarti. Maka harus keluar dan wudu. Dan kalau nekat sholat isya dengan kondisi itu, wis sholatnya lah wis, sholatnya enggak sah. Ini sholatnya enggak sah. Kenapa? Dia itu dalam kondisi yakin tidak berwudu, yang ragu-ragu itu wudunya. Tapi itu dalam masalah bersuci. Nek wong diutang. Ayo. A iku diutang karo B. A punya utang sama B. Yakin kalau dia pernah punya utang sama B 1 juta. Terus kepikiran, "Wis tak bayar durung yo?" Sudah belum. Sudah belum. Berarti belum. Ini. Kenapa? Yang yakin itu punya utang, sing ragu-ragu itu sudah bayar atau belum? Berarti belum. Kecuali jenengan telepon B, utangku bayar turun. Dah, ya wis, ngono ya. Tapi nek ragu-ragu pisan, ngene. Enggak tahu, lupa, antum udah bayar apa belum? Sampean udah bayar apa belum? Enggak tahu. Dipikir-pikir sama A, yang B juga mikir-mikir enggak ketemu dua-duanya. Maka hukum asalnya belum. Hukum asalnya belum dibayar. Sale dhewe. Ngene. Kenapa enggak dibuat bukti sehingga ada keyakinan. Yo, ada saksi kayak bukti tertulis kayak atau apalah gitu. Sehingga itu. Kebalikannya juga ya ini juga semacam itu. Jadi intinya kalau terjadi keraguan, maka pegang hukum yang yakin. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Dan ini pegang berjamaah sekalian. Ya ini faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini adalah salah satu dalil untuk menolak was-was dalam jiwa. Penyakit was-was, penyakit selalu ragu-ragu. Wudu, selesai wudu sudah, basuh kaki, kepikiran. Pas wudu tadi itu, ini sudah kena air belum ya? Maksudnya ini loh, sudah kena air belum ya? Tapi sekering usah anduan usah apa? Ragu-ragu-ragu, sudah kena air belum ya? Tulok-tulok. Sudah kena air belum? Dalam kondisi itu, jangan dituruti perasaan itu. Ya dia sudah selesai wudu ya sudah. Ini, kenapa hukum asalnya? Ini orang selesai wudu kan berarti wudu sempurna. Adapun tengah-tengah wudu tadi itu sikut ini apa itu namanya? Oh sikut bahasa siapa? Siku ini itu sudah kena air belum ya? Sudahlah, jangan dituruti. Kalau itu dituruti lama-lama penyakit was-was itu. Penyakit was-was itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Iya nih, cuma masalah bersuci. Lah kalau masalah keluarga lah gak karu-karuan. Budal ning kantor, bojone ndek omah. Antuk kantorku, istriku nanti didatangi sama laki-laki. Wis napa? Balik mulai. Sampai di rumah ternyata gon opo-opo, balik ning kantor. Sampai ning kantor dapat 1 jam balik lagi ke rumah. Gak karu-karuan nanti. Hukum asalnya istri kita itu wanita solihah. Sudah. Jangan pernah menuduh jelek seorang istri di rumah. Kecuali yakin ada berita yang meyakinkan ada masalah. Wa'ilatubillah. Begitu pula dengan istri tatkala melepas suaminya. Budal ning kantor, aku nak mampir. Kalau budal ning kantor jam 7, budali jam 5. Aku nak mampir dulu. Ya mampir ning warung. Apa-apa. Mampir kemana? Ya sudahlah, hukum asal suami Anda itu laki-laki soleh. Jangan sampai perasaan itu dituruti. Lama-lama gak karu-karuan itu. Yang lama-lama itu gak karu-karuan. Segala sesuatu itu kalau was-was, was-was itu keragu-raguan tanpa bukti, itu dituruti gak karu-karuan. Maka kaidah syariat itu kan kayak hadis ini. Ragu-ragu jangan dituruti. Itu akan memangkas hati. Ini akan memangkas hati. Ragu-ragu gak diturut itu gak enak. Gak enak itu awal. Gak enak itu pertama. Lama-lama perasaan itu akan hilang. Dipaksakan. Ini dipaksakan. Betapa banyak teman-teman santri itu yang semacam itu. Ustaz datang ke rumah. Nah tadi itu sholatnya sah apa enggak? Kenapa? Tadi pas ruku itu koyo disini keluar koyo enggak. Ini kau yang keluar, kau yang enggak. Salatnya apa? Sah. Tapi ragu-ragu, sah. Ini sah. Tapi hati gak enak semua, sah. Anda bilang sah, sudah sah. Mana? Jangan diulangi dan jangan dikubris. Mana? Besok datang lagi. Begitu lagi kasus yang sama. Ini sampai saya katakan, jangan pernah datang lagi ke saya. Pokoknya kalau celana antum gak telas, berarti sah. Mana? Terus lama-lama, sebelum kemudian dia datang. Stop. Ini sekarang perasaan itu sudah gak muncul lagi. Ini. Kenapa? Was-was itu kalau dituruti, tambah gak karu-karuan lama-lama. Ada cerita yang sering saya ulang-ulang kisah ini, disebutkan oleh para ulama. Cerita was-was. Jadi ada orang yang terkena was-was yang pada tataran yang bahaya. Itu dia itu wudhu. Mewarbi wudhu kan zaman itu orang monokran yuk. Jadi mau ke sumur gitu, qadarullah sumur itu sudah ada timbah yang di luar yang sudah ada airnya. Berhulu normal gitu. Selesai berhulu, kepikiran. Air tadi itu sejak ditimba ini sejak kapan ya? Jangan-jangan tadi di sini ada orang pipis tuh nyiprat ke timba ini. Najis berarti. Ulang. Air sisaan timba itu dibuang. Terus dia masukkan timba ke sumur. Dikeret ngono ya ke atas terus wudu. Selesai berwudu kepikiran lagi. Di dalam sumur sana ada benda najis enggak ya? Ini kira-kira. Mungkin jangan-jangan ono tikus mati. Jangan-jangan ono kadal mati. Jangan-jangan waduh. Ragu-ragu, enggak jadi. Jadi enggak jadi. Terus ke sungai. Pergi ke sungai. Sampai di sungai, wudhu dari air pinggir sungai. Zaman dulu kan ke sungai itu. Ke sungai. Selesai wudhu. air sungai ini mengalir. Jangan-jangan di sana alirannya ke sana. Jangan di sana, jangan-jangan di sana ada orang pipis. Terus patah pakai wudhu tadi itu pas alirannya sampai depan saya. Waduh, gak jadi, gak jadi. Selesai wudhu itu batal lagi, dibatalkan lagi. Iya, akhirnya ambil perahu. Yo, kok dorong orang perahu? Perahu cili. Nengah lah, nengah. Sampai di tengah, wudhu di tengah-tengah sungai itu. Wudhu. Sampai tengah-tengah sungai wudhu, balik. Kemudian balik ke pinggir. Sudah ya, tapi ya jangan-jangan masih bermasalah. Tak tanya sama ustaz ah. Akhirnya brudal nih ustaz. Ustaz Titi Imam Abu Hanifah. Ini brudal ke karena peristiwa itu di Kufah. Pergilah beliau ke rumahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Menceritakan kasus itu lengkap dari awal. Ya Imam, saya tadi itu mau sholat. Terus saya mau berwudu ke sumur. Sudah ada air ditimba. Terus gini, gak jadi. Karena gitu sumur gak jadi lagi. Ke pinggir sungai gak jadi lagi. Sampai ke tengah sungai. Sampai di tengah sungai, wah Imam, saya itu masih ada ragu-ragu dalam hati. Lah, saya pengen tanya sama jenengan. Wudu saya sah? Jadi wudu. Jadi apakah wudu saya ini sudah sah? Karena saya mau sholat. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, mas, wudhumu enggak sah dan kamu enggak wajib sholat. Orang itu bingung. Dah, piye toh? Iya, kamu itu gila. Dan orang gila itu wudhunya enggak sah dan enggak wajib sholat. Orang yang warahwan, kalau was-was sampai pada tataran semacam itu kan gila. Dan orang kalau sudah gila kan wudhunya enggak sah terus enggak wajib sholat. Gara-gara ya apa? Gara-gara awalnya itu ya kati titik-titik ragu-ragu bentar-bentar ragu-ragu dan selalu dituruti, lama-lama menjadi penyakit yang sangat berbahaya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ikhwatatul Lahfan satu bab tentang masalah was-was, karena ini penyakit yang berbahaya sekali. Ini penyakit yang berbahaya. Kenapa? Kalau penyakit itu hanya berkaitan dengan thaharah mungkin saya ringan, tapi coba bayangkan kalau penyakit itu berkaitan dengan keluarga, lah enggak garu-garuan. Ini berkaitan dengan istri, berkaitan dengan anak. Bahkan was-was ini kalau sudah sampai pada titik puncak itu bisa berkaitan dengan pencipta. Ini bisa berkaitan dengan ini pencipta. Apa benar ya? Sing nyiptakan ki Allah. Nah, Allah itu piye binasa suri. Enggak garu-garuan ada. Ini itu rentetan dari was-was yang ada dalam yang ada ini dalam hati. Was-was karo wong tuane. Engko ndak bapak biyen sino. Ibu biyen sino. Nah aku iki anak sino. Karo-karuan nanti. Was-was itu kalau dituruti lama-lama akan merembet pada titik-titik yang sangat berbahaya. Makanya salah satu di antara kaidah agama yang agung itu adalah al-yaqin la yazul bisa. Sampai anak-anak bapak, wes. Jangan digubris ada apapun kecuali ada bukti nyata yang sangat nyata. Ada bukti yang sangat nyata, yakni yang nyata sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan bab ini. Baik, para ikhwatina azanillahu yakni wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara yang ditunjukkan oleh kaidah ini, sesuatu yang zahir itu bisa menjadi bukti keyakinan. Sesuatu yang zahir, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan sampai mendengar suara atau mencium bau, karena itu yang nampak. Jadi karena itu yang nampak kalau orang itu keluar angin itu kan ada suara atau ada bau yang tidak enak. Kalau itu sudah keluar berarti yakin. Tapi saya pertegas tadi, patokannya bukan itu, tapi patokannya adalah yang meyakinkan dan kemantapan dalam hati kalau dia itu adalah yakin. Yang berikutnya para jamaah yang dimulakan oleh Allah, terakhir faedah dari hadis ini, keyakinan itu bisa diambil posisinya oleh prediksi kuat. Jadi adzan rajih, prediksi kuat. Jadi 95% iya. Ya berarti iya. Meskipun enggak sampai pada 100%. Contoh. Ini ya. Jenengan jadi di pinggir laut, kepingin pas buka, saat buka maghrib itu pas lihat matahari, ya. Pas lihat matahari, sambil lihat matahari sambil buka. Ternyata jam 5 sore itu mendung pekat. Jangankan lihat matahari tenggelam, jam 5 matahari sudah enggak ada. Jam 5 matahari sudah tidak ada. Dan tempat itu jauh dari manapun enggak kering azan. Ini enggak dengan azan. Satu-satunya alat untuk menentukan jam, menentukan waktu tinggal jam tangan dia. HP wis mati baterai ini. Ini tinggal jam tangan dia. Dia sudah prediksi ini wis magharib ini jamnya ini. Tapi kok enggak dengar azan, enggak apa. Dalam kondisi itu yakin kalau sudah maghrib? Enggak. Tapi prediksi kuat sudah maghrib. Kenapa? Jamku insya Allah enggak salah. Tapi ada kemungkinan salah? Ada. Kemungkinan salah itu ada. Ya terlambat kayak, ya kecepatan kayak. Ya ini, ya itu. Kondisi itu cukup untuk merubah hukum yakin yang asalnya siang menuju malam. Orang mau berwudu. Kalau berwudu itu masih ada air yang suci, itu kan enggak boleh diganti tayamum ya. Meskipun air itu yakni rotok kotor kan tetap harus wudu. Jenengan kalau di sawah. Ini kalau pas di sawah atau pas di hutan. Terus air kran enggak ada. Air botolan enggak ada. Air sungai enggak ada. Adanya air di pematang sawah. Air itu yang di pematang sawah itu. Pematang sawah itu boleh enggak salat mau wudu pakai air pematang sawah kok rasanya enak kabeh. Ini boleh enggak salat dengan tayamum? Enggak boleh. Ini wong air pematang sawah itu air bersih. Ini kan air jernih aslinya. Tapi karena dikit itu maka kelihatan kotor. Tapi aslinya itu air jernih, air suci. Maka itu wajib untuk berwudu air itu. Taib, air pematang sawah ngono, onoi air selokan. Air got itu lho, air got, air selokan. Ini air yo ora pane yo munuku, ngono yo. Boleh enggak tayamu? Atau harus wudu pakai air itu? Kan hukum asal air itu suci, Ustaz. Dan enggak yakin najis. Ini yakin najis enggak sih? Tapi prediksi kuat sing jenenge got. Yo ngono ku jenenge got. Prediksi kuat cukup untuk merubah hukum asal. Jadi prediksi kuat cukup untuk merubah hukum asal. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam masalah ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah hatta isma'a sautan au yajida rihan ini itu yakin. Tapi enggak mesti harus dengar suara, enggak mesti harus mencium bau. Bisa jadi yakin itu bisa didapatkan dengan cara yang lain. Sebagaimana gambaran tadi, sampai pun kalau prediksi kuat sudah hampir yakin tapi belum, tinggal dikit, gitu ya. Kuat sekali prediksinya itu, maka itu bisa mengambil hukum keyakinan. Wallahu ini alam. Bismillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bab yang lain, yaitu bab apakah batal wudunya orang yang menyentuh kemaluan atau tidak. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah, wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ya ikhwah fitin azan ya Allah wa iyakum. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Mohon kepada taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan taufik kepada kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah boleh urunan kurban sapi 7 orang dengan nilai urunan beda-beda? Beberapa orang urunan lebih banyak daripada sebagian lainnya dengan keikhlasan dan sepengetahuan lainnya. Boleh. Dengan syarat 7 orang tetap enggak boleh nambah. Yang kedua, urunan terkecil itu bisa dibelikan seekor kambing yang bisa untuk udhiyah. ini urunan terkecil, yang paling kecil itu bisa dibelikan kambing yang bisa dipakai untuk uluhiyah. Jadi boleh dengan syarat pertama tidak boleh lebih daripada 7. Kalau lebih daripada 7 maka itu tidak sah sebagai uluhiyah. Jadi tapi dianggap sebagai daging biasa, daging sedekah. Jadi semacam yang banyak ditanyakan hari-hari ini bagi sekolah-sekolah yang mengadakan acara korbanan. Jadi mengadakan acara korbanan tapi anak-anak itu diminta untuk urunan 52-an misalkan begitu, maka itu bukan uluhiyah, itu daging sedekah. Yang kedua saya katakan tadi bahwasanya yang paling kecil itu harus bisa untuk membeli kambing yang sah untuk uluhiyah. Ya mungkin kalau 1.500.000 masih bisa. Yang kambing yang kecil yang penting sah itu insya Allah masih bisa. Yang kedua, boleh enggak menggabungkan niat berkorban dengan niat mengakikahkan anak? Wallahu a'lam, enggak boleh. Kenapa? Karena itu dua ibadah yang fungsinya beda. Dua ibadah yang fungsinya berbeda. Dan salah satu di antara syarat penggabungan dua ibadah itu adalah dua ibadah itu jika dilakukan satu, dua-duanya tercapai. Semacam orang hadas, orang junub di hari Jumat kemudian dia mandi. Mandi itu disebut mandi junub bisa, disebut mandi Jumat juga bisa. Maka tatkala itu dan tata caranya juga sama. Maka tatkala itu mandi satu itu bisa dipakai, bisa diniatkan dua. Tapi dalam masalah udhiyah, udhiyah dengan akikah itu berbeda. Udhiyah dengan akikah itu berbeda. Tata caranya pun berbeda. Kalau udhiyah itu untuk mudhahi sekeluarga, kalau akikah itu untuk anak yang dilahirkan. Kalau udhiyah yang itu adalah untuk fuqara wal masakin, sedangkan akikah terserah. Yang penting untuk yani keluarga yang kaya dan macam-macam. Udhiyah itu bisa untuk fuqara masakin, bisa untuk yang lainnya dan yang lainnya. Jadi ada beberapa perbedaan antara keduanya. Maka akikah tersendiri, udhiyah tersendiri. Wallahu a'lam. Kalau ada orang dalam hari-hari ini dia mampu udhiyah, tapi dia belum akikah, nasihat saya udhiyah. Kenapa? Akikah setelah lewat hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21 ala qaul, yakni maka menjadi ibadah mutlak. Itu pun menurut para ulama yang mensyariatkan akikah setelah lewat harinya. Yakni menjadi ibadah mutlak. Sedangkan udhiyah itu adalah ibadah muqayyad, ibadah yang terikat dengan waktu. Cuma 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan apabila benturan antara ibadah mutlak dengan ibadah muqayyad, ibadah khusus, maka dikedepankan ibadah khusus, ibadah yang ditentukan oleh waktu dan dibatasi oleh kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Tetap saja perawatan bayi setelah melahirkan yang sesuai syariat dari proses lahiran sampai akikah. Masya Allah. Lahiran sampai akikah. Singkatnya pertama, yani saat lahir usahakan ditangani oleh tenaga medis perempuan. Jangan sampai ditangani oleh lawan jenis kecuali darurat, taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Jangan karena selisih 1 juta, 2 juta ngono. Ini dokter wedok ngono nyeni 10 juta, ini dokter laki-laki 8 juta gara-gara itu kemudian pindah gitu ya. Karena ini taruhan syariat. Ini masalah syariat. Yang kedua, begitu lahir disyukuri diridhai, entah itu laki-laki entah itu perempuan, punya anak semuanya empat-empatnya perempuan, lahir kelima arep laki-laki perempuan, nih syukuri dan ridhai, karena kita tidak pernah tahu mana yang Allah siapkan untuk kita yang terbaik. Yang berikutnya langsung didoakan dengan doa barokah, doakanlah bayi itu dengan doa keberkahan. Lafadznya apa? Terserah. Jadi tidak ada setahu saya dalil yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dalil yang marfu' kepada Rasulullah hanya menyebutkan wa ta'alahu bil barakah. Jadi Rasulullah menyebutkan atau mendoakan anak ini dengan doa keberkahan. Lafadznya yang ada athar dari para sahabat. Maka terserah. Bisa semoga Allah memberkahinya. Yani ja'alallahu mubarakan laka wa li ummati Muhammad, atau doa yang masyhur barakallahu laka fil mauhub dan masyhurnya lain-lain itu. Yang penting doa keberkahan. Yani doa keberkahan. Setelah itu, maka yang berikutnya hari-hari ketuban itu, ketuban itu tidak ada ritual khusus. Ketuban itu adalah kotoran tubuh yang keluar dari tubuh, maka berlakukan dia sebagaimana memperlakukan kotoran sesuatu yang rusak dari manusia. Dipendem gitu di tempat yang layak. Jadi enggak usah di kuburan, enggak usah ada ritual khusus dan tidak ada keyakinan khusus. Berikutnya sampai hari ketujuh tidak ada yang disyariatkan. Di hari ketujuh maka mencukur gundul rambut anak, memberi nama dan mengakikoi. Perincian hukum memberi nama, mencukur rambut dan itu-itunya, itu perinciannya panjang. Gambarannya semacam itu kalau secara singkat. Jadi perawatan bayi dari tanggal 1 lahir sampai tanggal 10. Memberi nama gak harus pada hari ketujuh, bisa langsung pada hari pertama, hari ketiga atau hari jadi yang ketujuh. Wallahualam. Apakah berdosa jika suami istri hanya berencana memiliki 3 anak, lalu setelah punya 3 anak melakukan KB spiral atau apa ini agar tidak bisa hamil lagi? Gak boleh. KB itu ada 2. Ada tanzimun nasal, ada tahdidun nasal. Tanzimun nasal itu mengatur jarak kelahiran. Jadi melihat kondisi istrinya yang lemes, gampang sakitan, atau kondisi rahimnya itu lemah, atau mungkin sibukkan keluarga, atau mungkin apa, wis jauh rapat-rapat, misalkan telung tahun sekali, 4 tahun sekali, 2 tahun setengah sekali, begitu. Kemudian melakukan KB dalam bentuk tanzim, mengatur jarak hamil. Jadi mengatur jarak kehamilan itu boleh dengan 2 syarat. Yang pertama keriduan dari suami. Yang kedua tidak memadzaratkan ibu, tidak memadzaratkan suami, tidak memadzaratkan bayi yang ada. Jadi tidak memadzaratkan. Sebagian ulama mengatakan ada hajah, ada perlu untuk mengatur jarak kehamilan. Tapi secara umum KB jenis tanzimun nasal itu boleh mengatur jarak kelahiran. Yang kedua KB jenis tahdidun nasal. Tahdidun nasal itu pembatasan. Kalau wis batasi aku ndek anak telu wae. Kalau wis punya anak 3, terus bagaimana caranya agar enggak hamil? Rahimnya diangkat kayak atau jalur mani ke rahim itu diikat atau diputus atau apalah gitu. Yang penting yakni dengan itu diharapkan kuat tidak hamil lagi. Itu namanya tahdidun nasal dan ini haram. Dan ini haram. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu punya banyak anak. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nikah itu dengan wadud dan walud, yang punya banyak keturunan. Yang kedua, anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang bisa menjamin kalau anak 3 itu urip? Langkah setelah diputus rahimnya, ini dapat 1 bulan setelah itu anak itu boncengan motor 3-3-nya tabrakan mati. Ini. Maka sangat yakni itu. Dalam kondisi itu, yakni maka jangan sampai ada proses tahdid, pembatasan. Yakni pembatasan. Yang bisa dilakukan itu adalah tanzim, mengatur jarak kelahiran. Dan yakinlah para ikhwah sekalian, rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Yakin bahwasanya di balik kesulitan ngerambut anak itu terdapat anugerah yang besar. Bahkan anugerah terbesar yang dimiliki oleh manusia itu adalah memiliki anak yang banyak, kemudian terdiri dengan pendidikan yang soleh. Adapun prinsip anak sedikit yakni tapi berkualitas lebih baik daripada anak banyak enggak berkualitas, itu prinsip orang-orang yang lemah. Kenapa enggak punya prinsip lebih baik punya anak banyak tapi berkualitas? Ngono lho. Jadi prinsip itu yang tinggi. Jangan punya prinsip yang lemah. Kenapa harus punya pilihan yakni sedikit tapi baik, banyak tapi jelek? Yani pilihannya itu seharusnya diambil yang baik dari keduanya, banyak tapi berkualitas. Dan itu yang dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hukum dropship? Jadi wakil pemilik barang menjualkan barang, barang yang berhasil wakil jual akan dikirim ke pembeli langsung oleh pemilik barang atas nama wakil yang ada pendaftarannya. Pendaftaran digunakan untuk mendapatkan pelatihan dan fasilitas, boleh. Karena posisi wakil itu sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Hanya wakil itu harus menampakkan kepada pihak penjual kalau dia itu posisinya wakil. Dia itu sifatnya itu penjualkan, menjualkan gitu ya. Dan orang tahu kalau ini hanyalah distributor, bukan pemilik. Jadi bukan pemilik barang. Jangan sampai memunculkan dalam iklannya itu bahwasanya dia pemilik barang. Dia itu hanya menjualkan, ya semacam buka toko lah gitu ya, buka toko online atau apa, itu enggak ada masalah karena intinya adalah sudah dapat izin dari pemilik barang. Apakah puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah disyariatkan? Yani yang disepakati oleh para ulama itu tanggal 9. Yang itu namanya puasa Arafah. Adapun yang tanggal 1 sampai tanggal 8 ada sedikit khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang rajih tanggal 1 sampai tanggal 8 itu pun disyariatkan karena keumuman dalil. Jadi tidak ada dalil khusus tentang masalah itu, tapi keumuman ada dalil khusus tapi sanadnya dipertanyakan. Yani oleh para ulama dari Hunaidah seingat ana, dia mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau memang hadis itu dianggap sahih, maka selesai urusan. Kalau hadis itu dianggap dhaif sebagaimana mazhab sebagian para ulama, maka cukup bagi kita menggunakan dalil-dalil umum. Dalil umum di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakni bersabda, yakni ma min ayyam al-'amalu shalihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asyr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa adalah di antara amal soleh. Maka hadis ini keumuman dalil itu menunjukkan bahwasanya amal soleh salah satunya adalah puasa yang dilakukan selama 10 hari penuh. Hanya karena tanggal 10 itu hari raya tidak boleh puasa, maka enggak boleh puasa, tapi lakukan amal-amal soleh yang lainnya. Yang paling inti adalah sholat id dan menyembelih ibadah berkorban. Dan ibadah korban pada tanggal 10 lebih utama dibandingkan dengan ibadah korban pada tanggal 11, 12, 13. Kenapa? Karena yang punya keutamaan yang agung adalah sampai tanggal 10. Wallahu a'lam. Jika iya, bagaimana kita meniatkan puasa tersebut? Jika puasa itu yang tanggal 9, niatkan puasa Arafah. Jika yang 1 sampai tanggal 8, niatkan puasa mutlak. Ini niatkan puasa mutlak. Kalau melewati hari Senin dan Kamis, niatkan puasa Senin dan Kamis. Kalau biasa puasa Daud, niatkan ini dengan puasa Daud. Tapi kalau puasa Daud toh. Tapi kalau memang dia itu mau puasa total, maka putus puasa Daudnya dan ganti dengan puasa mutlak. Bagaimana hukum imam yang melakukan lahan dalam bacaan salat dan apa sikap kita terhadap imam? Lahan ada dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Ada lahan jali itu kesalahan yang sampai jelas, sampai nampak. Kesalahan itu sifatnya adalah sampai merubah makna. Sampai merubah, yakni makna. Kesalahannya itu sampai merubah makna. Kaf jadi kof, shin jadi sin. Gitu ya. Sampai merubah makna, panjang pendeknya gak jelas. Sampai merubah makna, itu namanya lahan jali. Yang kedua lahan khafi itu kesalahan dalam tajwid. Yang tidak merubah makna, seharusnya ikhlaf dibaca ikhfa, seharusnya ikhfa dibaca idhar dan macam-macam. Itu tidak merubah makna, tapi salah dalam bacaan tajwid. Yang lahan khafi enggak ada masalah. Sampai pun dalam Al-Fatihah. Yang lahan khafi itu enggak ada masalah sampai pun dalam Al-Fatihah. Ini adapun ya, tapi tetap dinasihatkan kepada imam untuk terus berusaha karena dia ada lahan. Yang kedua adapun yang lahan jali. Yang lahan jali kalau itu di luar Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Wajib bagi imam untuk memperbaiki bacaannya. Belajar dan memperbaiki bacaannya karena dia punya lahan yang jali. Tapi sah kalau itu di luar Al-Fatihah. Karena di luar Al-Fatihah tidak masuk dalam syaratnya atau dalam rukunnya sholat. Yang jadi masalah di kalangan ahlul ilm itu adalah kalau lahan itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Lahannya lahan jali terdapat dalam surat Al-Fatihah. Itu yang kemudian terjadi masalah yang ada di kalangan ahlul ilm. yang nampak bagi anak dalam masalah itu, jika imam itu ada lahan dan lahannya jahli dan dalam Al-Fatihah, maka enggak layak dia jadi imam. Karena itu berarti salah dalam membaca surat yakni Al-Fatihah. Apa yang kita lakukan? Pertama, yakni kalau bisa nasihati dengan lembut, lakukan nasihat dengan lembut. Kalau tidak, maka disampaikan kepada takmir, yakni untuk menyampaikan dengan lembut bagaimana terhadap imam tersebut. Tapi apabila kita sholat di belakangnya, sholat kita sah. Jadi sholat kita itu sah karena sholatnya imam yang semacam itu tidak berpengaruh kepada sholatnya makmum. Dalam bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in asaba falahu walakum wa in akhta falak yani alaihi wa yani walakum falakum ma alaih. Jadi apabila dia benar, maka untuk kalian, untuk dia, untuk mereka, untuk kalian, untuk dia. Jika dia salah, maka untuk kalian dan kesalahan dipegang oleh imam tersebut. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang sholat isyrak. Apakah tidak boleh berpindah tempat setelah sholat subuh berjamaah dan kapan batasan waktu awal dan akhirnya? Sholat isyrak itu pertama dinaskan pada beberapa hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hada ila al-masjid jama'atan, yani thumma yamkutu fi makanihi hatta tatlu' yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams." Semua yusalli rakatain kutibat lahu hajjatun wa umratun tamma. Barang siapa yang budal salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia itu tetap di tempatnya, yang kutfi makani, tetap di tempatnya sampai terbit matahari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia salat dua rakaat, maka ditulis baginya seakan-akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Salat syuruk itu pertama syaratnya salat subuhnya berjamaah. Yang kedua, di masjid, jelas. Yang kedua, dia tetap di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu ya bisa baca Quran, bisa zikir pagi, bisa baca buku agama, bisa taklim, bisa yang lainnya, zikir mutlak. Sampai terbit matahari, kemudian ditunggu sampai hilangnya waktu terlarang, kemudian salat dua rakaat. Tidak ada isykal dalam salat isyrak kecuali dua masalah. Yang pertama tentang makna yamkut fi makanihi. Apa arti yamkutu fi makani, tetap menetap di tempatnya? Ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Yang pertama, yamkut fi makani artinya adalah tetap berada di masjid. Tetap berada di masjid meskipun geser dari tempat duduknya, tapi enggak keluar dari masjid. Sebagian ahlul ilm mengatakan yamkut fi makani itu artinya ya enggak bergerak dari tempat duduknya di situ terus sampai terbit yakni matahari. Wallahu alam, yang nampak bagi ana adalah yang kedua. Yang pertama. Makna yamkut itu adalah menetap di tempatnya dalam arti tidak keluar dari masjid. Yang kedua, masalah yang kedua adalah sholat dua rakaat. Itu sholat apa? Sholat dua rakaat itu waktu isyrak itu adalah waktu duha, awal waktu duha. Ini awal waktu duha. Maka itu namanya sholat syuruk. Tidak ada batasan awalnya dan tidak ada batasan akhirnya. Patokannya tadi rentetannya. Pokoknya dia subuh enggak keluar-keluar dari masjid, terus begitu zikir kepada Allah, begitu selesai zikir langsung sholat. Meskipun itu terbit matahari sudah agak tinggi, karena rentetannya dari tadi. Jadi itu bukan sholat duha. Jadi ada pun niatnya bisa diniatkan dengan sholat mutlak, sebagaimana bisa diniatkan dengan sholat duha. Ini karena itu adalah awal waktu sholat duha. Bagaimana hukum masuk toilet sedangkan kita membawa tas ransel yang di dalamnya ada Al-Quran? Boleh, nggak ada masalah. Karena mushaf Al-Quran itu tertutup, tidak nampak di luar, bukan di saku yang nampak begitu tertutup. Jadi tatkala kita masuk, tidak ada yang tahu bahwasanya kita baca Al-Qur'an. Kita bawa Al-Qur'an. Yang ada adalah bawa tas ransel. Di situ ono apa? Ya ono buku, ya ono ini baju, ya ada ini, ya ada itu, maka tidak mengapa ini hal tersebut. Yang terlarang itu apabila nampak. Jadi apabila nampak. Oleh karena itu, HP dibawa ke masuk ke WC enggak ada masalah meskipun di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'annya karena enggak nampak. Yang terlarang itu adalah aplikasi itu dinampakkan, disetel gitu, dan dibawa masuk, itu yang terlarang. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.